Mitra bisnis, kisruh harga kedelai yang melonjak tinggi seperti mengulang episode sebelumnya yang pernah terjadi. Kenaikan harga dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilo saat ini adalah kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Saat ini 75% kebutuhan kedelai masih harus mengandalkan impor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Aib Syarifuddin. Pak Aib, apa komentar Anda melihat hal ini? Jadi kondisi saat ini bahwa yang namanya kedelai, betul tadi, itu mayoritas atau 75-80% impor. Sehingga harga kedelai ditentukan di dalam negeri maupun luar negeri, itu ditentukan oleh luar negeri, dunia internasional. Keduanya, sekarang ini Indonesia lagi dalam keadaan kena ini ekonomi. Ya, makanya pemerintah membuat paket ekonomi di mana dolar kan sekarang dari 9.500 sudah menjadi 11.000 lebih. Dengan demikian, masalah ini dolar atau harga dunia itu adalah masalah nasional dan masalah dunia. Sedangkan kedelai adalah kena imbas daripada masalah itu. Jadi susah untuk keluar kedelai sendiri, keluar daripada masalah dunia ini atau masalah Indonesia. Jadi kenaikan harga kedelai di dunia itu suka atau tidak suka terpaksa kita harus terima gitu. Nah karena mayoritas atau 80% impor kan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini kemarin harga kedelai seperti ini? Itu karena yang namanya ada anomali cuaca, ada yang namanya kekhawatiran stok kedelai habis. Kan gitu ya. Tapi setelah Menteri Perdagangan menyatakan bahwa ada stok 350.000, kita jadi tenang. Terus kedua, makanya para pengrajin kedelai ini sebetulnya tidak ada niat untuk mogok. Karena mogok itu merugikan diri sendiri. Tapi juga sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan bahwa masyarakat mengertilah kalau harga tempe dan tahu naik, ini diakibatkan dari harga kedelai yang naik tinggi gitu. Sehingga dengan demikian, maka para pengrajin tempe tahu ini sekarang sudah banyak yang tidak produksi atau mengurangi produksinya, memberhentikan karyawannya, gitu dan lain-lain. Dan kalau ini dibiarkan terus, ini akan habis itu. Terutama para pengrajin tempe dan tahu yang kecil-kecil. Maka kami dari Gakoptindo harus membuat langkah-langkah yang strategis. Pertama, dengan adanya program pemerintah melalui Perpres 32 tahun 2013 dan Permendag, akan ada namanya stabilisasi harga kedelai dan tata niaga kedelai itu kami dukung. Karena dengan demikian ada harga patokan yang bisa kita beli. Dengan demikian harga patokan ini itu pasti dan harus di bawah harga pasaran. Nah, jadi dengan demikian itulah kita dukung program daripada Menteri Perdagangan ini. Nah, yang keduanya, untuk supaya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sejahtera, program swasembada kedelai atau peningkatan penanaman kedelai di Indonesia itu harus segera ditingkatkan. Kenapa? Karena sekarang ini dengan dibiarkan begitu saja, 1 hektar itu tanaman kedelai hanya 1,2 sampai 1,5 ton. Tapi kalau dikasih bibit yang bagus, irigasi yang bagus, penyuluhan yang bagus, pupuk yang bagus, mungkin bisa 3 ton, itu 1 hektar. Keduanya, ini juga kesempatan dengan program ini, kan pemerintah telah menentukan selama ini harga jual kedelai lokal ini kan 5.500 atau 6.000, nah sekarang ini 7.000, kan gitu. Jadi ini juga menguntungkan petani. Tapi kalau memang ini harga kedelai itu naik terus, kenapa tidak? Kan gitu ya. Bisa saja kedelai petani ini naik lagi, tapi dengan syarat itu yang namanya standar nasional Indonesia atau kualitas daripada kedelai lokal itu jangan kalah dari kedelai impor. Makanya perlu ada bibit yang baik. Sehingga jutaan petani kedelai dengan ini meningkat hasil produksinya dan juga harganya lebih naik lagi, itu dia bisa beralih dari tanaman yang lain. Atau ya tanaman yang lain ada, kedelai juga jadi menggiurkan. Karena kalau sekarang 1 hektar hanya 10 juta penghasilannya, itu kurang menarik bagi petani. Maka, tapi kalau 3 ton dapat kali 7.000 atau kali 7.500 misalnya atau ini, itu bisa 20 jutaan lebih kan gitu. Jadi itu jadi menarik untuk petani. Nah, jadi di sini barangkali perlunya kebijakan pemerintah itu mendorong petani, tapi juga mendorong kepada pengrajin. Karena kalau pengrajin ini, kalau dia tidak produksi, dia tidak makan. Jadi ini yang akan lebih bahaya gitu. Demikian Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Aib Syarifuddin. Saya Wendy Lim.